para sahabat mengenai sholat. Di tengah-tengah apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, Nabi mengatakan, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga salatnya, barang siapa yang menjaga salatnya, maka salat itu akan menjadi untuknya nuran cahaya, wa burhanan, menjadikan bukti jelas atas kebaikannya, wa najatan yaumal qiyamah, penyelamat baginya di hari kiamat. Nah, salat ini sebagaimana kita ketahui kewajiban yang harus kita lakukan setiap hari. Kewajiban yang diwajibkan oleh Allah untuk kita lakukan setiap harinya. Dari rukun Islam yang wajib kita lakukan setiap harinya itu sholat. Dan sebagaimana yang kita sudah ketahui pula, bahwa sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan siapapun meninggalkan sholat. Sekalipun tidak bisa wudu dengan air, atau bisa tidak bisa wudu dengan tayamum, tetap wajib sholat. Tetap wajib, tidak menemukan air untuk wudu, tidak menemukan debu untuk tayamum, tetap wajib sholat. Lo tidak punya wudu, tidak apa-apa, tetap sewudu sembahyang, harus tetap sholat. Hanya saja ada perbedaan sholatnya. Sholatnya ada perbedaan, kalau memang dia hadas besar, mau mandi gak ada air, mau tayamum gak ada debu, dia tetap wajib sholat. Dalam keadaan hadas besar tadi, wajib sholat, tapi gak boleh membaca dari Al-Quran kecuali hanya Fatihah. Jadi bayangin, mau coba Fatihah toh, gak pakai surat, langsung rukuk. Begitu juga di rokaat kedua, begitu juga di rokaat setelahnya. Karena apa? Dia dalam keadaan hadas besar. Dia belum tayamum, dia belum mandi. Nah, gak bisa, karena gak ada air, gak ada debu misalnya. Sehingga dia tetap wajib sholat, gak boleh meninggalkan sholat, tetap wajib. Itu namanya dalam keadaan apa? Darurat. Akhirnya sholat dia harus lakukan li hurmatil waqti, untuk menghormati waktu. Yang nantinya dia wajib mengulangi, wajib mengkodoi. Wajib mengulangi, wajib di sholatnya. Karena itu dikatakan di dalam kitab Zubar, la yajuzu tarkuha liman aqal, tidak boleh meninggalkan sholat bagi orang yang berakal. Di orang yang berakal tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Karena itu dalam syariat, di dalam ilmu fikih dijelaskan. Dalam ilmu fikih dijelaskan, ada wudu, ada tayamum. Wudu untuk mengangkat hadas kecil. Kalau tayamum ini bisa sebagai pengganti mandi besar, bisa sebagai pengganti wudu. Dan masing-masing memiliki syarat, memiliki fardu. Ada fardunya wudu, ada syaratnya wudu, ada yang membatalkan wudu. Tayamum pun juga gitu, ada fardunya tayamum, ada syaratnya tayamum, ada yang membatalkan tayamum. Ada sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Harus. Nah, kalau wudu hanya untuk mengangkat hadas besar, hadas kecil. Tayamum bisa sebagai pengganti mandi besar, bisa sebagai pengganti wudu. Nah, ini tayamum pengganti. Wakil. Nah, kalau yang inti ini gak bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, Karena sebab-sebab yang diperbolehkan tayamum, maka dia harus tayamum. Harus tayamum. Lah kalau dia sudah tayamum, dia boleh melakukan sholat. Kalau misalnya nggak ada, nggak menemukan air, ya dia tetap sholat. Dinamakan orang yang falkidut tohurain. Orang yang tidak mendapatkan dua alat bersuci, air dan dia sholatnya dinamakan hurmatul waqti, menghormati waktu. Tetap wajib sholat. Dalam keadaan gak punya air, gak punya debu, tetap wajib sholat. Dalam keadaan perang aja tetap wajib. Tengah-tengah perang. Kalau sekarang perangnya jarak jauh. Main, kirim apa rudal. Dan semacamnya jarak jauh. Ditinggal sembahyang seiso. Gampang. Lah kalau dulu enggak, berhadapan. Pakai pedang. Berhadapan. Enggak boleh tinggalkan sholat. Berhadapan ini musuh nih. Pedang-pedangan enggak boleh tinggalkan sembahyang. Kalau sudah waktunya. Apalagi mepet, kudu sembahyang. Ya apa caranya? Sudah diajarkan. Sudah komplit. Agama kita Islam ini sudah komplit. Sudah diajarkan. Oleh Allah dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. Dijelaskan lagi secara terperinci di dalam fikih. Ada sholat kalau musuh belum menyerang, ada sholat di tengah-tengah di peperangan, bagaimana caranya, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, ada semua. Nah sekarang kalau kita sholat bukan dalam keadaan perang, melaku-melaku mau sholat gak boleh, bergerak kanan kiri gak boleh, ada batasnya, ada ukurannya. Bergerak 3 kali batal. Bergerak 3 kali berturut-turut batal. Tapi kalau di dalam perang itu termasuk yang diperbolehkan. Nah, terus nek ati mandek. Ya wis mati akhire. Diperbolehkan bergerak walaupun berulang kali. Kenapa? Di tengah-tengah peperangan, perang zaman dulu. Kenapa langsung berhadapan? Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang ini perangnya orang licik. Perangnya orang licik. Kenapa? Jarak jauh. Kalau dulu perangnya pemberani. Kenapa? Berhadapan. Sekarang sampai tidak bisa. Arcili iso kon ngurup negobur. Bisa. Kalau dulu tidak berhadapan. Nah, makanya kalau orang sekarang ini licik-licik. Kalau orang dulu berani. Berani. Lah sholat itu adalah nurun cahaya. Sholat ini dinamakan dengan sholat. Sholat itu dinamakan dengan sholat karena apa? Silatun bainal abdi wa rabbi. Penyambung, penghubung antara hamba dengan Allah. Sholat itu adalah penghubung, penyambung, komunikasi antara seorang hamba kepada Allah. Itu sholat. Nah, karena itu tidak sepatutnya, tidak selayaknya kalau kita sholat mikir liane, ngelamun dan yang lain, nggak selayaknya. Masa kita ngobrol dengan orang tapi nyambung? Kira-kira ini orang yang kita ajak ngomong ini seneng, bahagia apa kudu ngampleng? Ya apa diajak ngomong koyok-koyok nanggepi tapi gelambiar omongan. Apalagi serius ini, masalah hal yang serius misalnya. Jadi ditanggapi, melangap, noleh kono, noleh gini. Mikir sing kono, mikir sing gini. Begini jangan ngomong. Jadi gak ada ini. Kita sesama manusianya gak ada. Apalagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyambung, penghubung. Karena itu orang-orang soleh. Para aulia. Mereka itu apa? Dikit-dikit sholat. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di saat sujud. Khususnya di saat sujud. Kenapa? Paling dekatnya seorang hamba dari Allah saat sujud. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dari Allah saat dia usah panjang-panjang, ada ukurannya sudah diatur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ukurannya. Nah kalau menurut ukuran itu makmumi, bohong nih, aku salah makmumi tidak belajar. Kenapa sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah itu. Seperti ini sholat duhur, seperti ini asar, seperti ini. Sudah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu sholat ini dijadikan tempat untuk mendapatkan ridhonya Allah diantaranya. Di antara perbuatan yang kita bisa mendapatkan ridhonya Allah itu di dalam sholat. Sebetulnya semua kebaikan, semua ketaatan, semua ibadah, sekalipun kecil, mungkin terletak di dalamnya ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai siwak. Nabi mengatakan siwak itu mardhatun lirabb. Siwak itu ya, mengundang ridhonya Allah. Dalam hadis pun Nabi mengatakan as-salatu mardhatun lirabb. Salat itu mengundang ridhonya Allah. Kemudian wa hubbul malaika, kecintaannya para malaikat. Ya, orang salat dicintai para malaikat karena apa? Salat itu disenangi oleh para malaikat. Dan yang lain sebagainya. Nah, kita sholat ini menjalankannya harus dengan benar. Lebih-lebih kalau kita bisa lebih sempurna itu justru lebih bagus. Karena sholat itu ada pokoknya sah, ada pokoknya sah, atau pokoknya sunnah. Misalnya kita sholat, asal ngangkat tangan saat takbiratul ihram, namanya asal ngangkat tangan, dapat kesunahannya, sunnah mengangkat tangan dapat, tapi bukan yang afdol, bukan yang afdol, bukan yang paling utama, dapat sunnah tapi bukan yang paling utama. Kenapa? Afdolnya mengangkat tangan itu sempurnanya itu mengangkat sekiranya ibu jari ini sejajar dengan daun telinga, bukan ditempel loh. Kita lihat sebagian orang kadang ditempel loh. Bukan. Sejajar. Sejajar dengan daun telinga. Dimengangkat sekiranya ibu jari ini sejajar dengan daun telinga, kemudian ujung jari sejajar dengan telinga bagian atas. Sejajar. Kemudian tangan ini renggang. Bukan renggang nemen. Renggang agak merunduk, bukan tegak gini, agak merunduk, agak merunduk. Lah mengangkatnya itu bersamaan dengan takbir, Allah. Menaruhnya pun bersamaan dengan akhirnya takbir, Allahu Akbar. Di dalam meletakkan pun ada. Dia mengatakan seperti ini. Jadi seperti ini megangnya. Dan dia mengatakan agak ke kiri. Agak ke kiri sedikit, panemen. Ke kiri sedikit. Ke kiri sedikit, biasa orang. Kadang orang sing nutupi kesae. Dua HP-ne wis dilogor. Jadi ke kiri sedikit. Ada mengatakan pas di bawah dada, di atasnya besar. Nah, ada perbedaan antara itu cara mengangkat tangan. Begitu juga rokok itu pokoknya rokok. Ada pokoknya rokok itu sekiranya telapak tangan ini kalau ditaruh di lutut sampai. Sekiranya telapak tangan ini kalau ditaruh di lutut sampai. Tidak harus telapak tangan ini ditaruh di lutut, tidak harus. Tidak harus telapak tangan ini ditaruh di lutut. Tapi sekiranya kalau telapak tangan itu ditaruh di lutut sampai, berarti itu sudah cukup rukuk. Jadi tidak harus mendelep nemen. Jadi pokoknya beruduk sekiranya kalau ditaruh telapak tangannya sampai, itu sudah rukuknya cukup. Pas, sudah sah. Tapi tidak sempurna. Sempurnanya apa? Sempurnanya itu kepala dengan punggung rata. Kepala dan punggung rata. bukan dasin dilu. Bukan dasin dilu atau rada nyosop. Ya. Jadi kalau ditaruh kelereng udun. Enggak. Jadi lurus, rata seperti papan. Seperti papan. Kemudian kalau laki kakinya renggang, kemudian tegak. Ini biasanya kalau menjalankan dengan sempurna, ketarik ini otot. Ketarik ototnya. Kenapa? Kemudian aman sepunggung, tidak mungkin encok, tidak mungkin dengkek. Kenapa? Benar-benar itu rokok sempurna. Itu rokok yang sempurna. Begitu juga sujud. Begitu juga sujud. Nah, ini bukan enggak asal melakukan. Karena itu kalau kita bisa melakukan dengan sempurna, justru akan lebih bagus sholat kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza hafadzal 'abdu 'ala salatihi fa atamma wudhu'aha wa ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha, qalat lahu hafizakallahu kama hafidtani. Fa yas'alu bi ila sama' wa laha nurun hatta tantahi ila Allah 'azza wa jalla fa tashfa'u li sahibiha." Kata ya Rasulullah, jika seorang hamba menjaga sholatnya dengan menyempurnakan wudhunya. Menyempurnakan wudhunya berarti wudhu dengan kesunahan-kesunahannya. Siwak, membasuh kedua telapak tangan, berkumur, memasukkan air ke dalam hidung, mengeluarkan air dari hidung, kemudian membasuh wajah 3 kali, tangan 3 kali, dan yang lain sebagainya, melakukan dengan kesunahan-kesunahannya. Waruku'ah, menyempurnakan rukuknya. Nanti apa? Rukuk dengan yang paling afdal, yang paling utama. Wasujudah, dan menyempurnakan sujudnya. Walkiru'at afiyah, dan bacaan di dalam sholatnya. Baik itu mulai du'aul iftitah, al-fatihah, surat, dan tasbih di rukuk dan sujud. Begitu juga doa dalam i'tidal. Qalat lahu, sholat itu akan berkata. Sholat itu akan ngomong. Hafizakallah. Allah menjagamu, kama hafidtani, sebagaimana engkau menjagaku. Katanya sholat. Sholat ngomong, Allah menjagamu sebagaimana engkau telah menjagaku. Fa'is'adu billahi salam, diangkat ke langit. Sholat itu tadi dibawa ke langit. Cahaya, bercahaya sholatnya sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sholatnya menjadi syafaat, penolong untuk orang yang melakukan, untuk orang yang mengerjakannya. Untuk orang yang mengerjakannya. Ini sholat. Lah orang yang menjalankan sholat ini cahayanya gak sama, beda-beda. Intinya gini, orang yang afdol itu kan sholat berjamaah. Untuk sholat fardu. Untuk sholat fardu, yang afdol itu berjamaah, lebih-lebih bagi laki-laki. Di masjid. Atau di musala. Jadi paling afdol bagi laki-laki sholat fardunya itu di masjid atau di musala. Lebih ditekankan kesunahannya tetangga masjid. Tetangga masjid. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la sholata lijaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Ini bagi laki-laki. Khitabnya Rasulullah bagi kaum laki. Kalau perempuan ke masjid dengan catatan, boleh ke masjid dengan catatan berangkat tertutup auratnya, kemudian menghindari sesuatu yang menimbulkan fitnahan, memakai parfum misalnya yang baunya menyebar atau menor dan yang lain sebagainya, seperti pada umumnya kalau sholat hari raya itu harus dihindarkan. Berangkat ke masjid kata sembahyang rukunnya lempitan, apa namanya, ketat. Ini kata nang mall apa nang masjid, mau sholat kemudian menor, lo kata dandan nang Allah dah, nggak nafsu Allah ngelihat, nggak mungkin mau Allah. Allah itu mau dari yang baik, lah kono nggak ambil, nggak mungkin didelok ambil Allah, nggak mungkin dilihat sama Allah SWT, apalagi dikasih rahmatnya. Karena masjid menor. harus menghindar dari sesuatu yang fitnah. Malah bahkan perempuan itu afdolnya sholat di rumah. Rumah pun bagian yang lebih dalam lagi. Di rumah itu kan ada ruangan. Ruangan itu biasanya ada ruangan lagi. Nah, ruangan ketiga itu yang paling afdol bagi perempuan. Itu paling afdolnya bagi perempuan. Makanya boleh ke masjid, tapi dengan catatan. Tapi kalau membahas afdolnya, afdolnya di rumah. Sekalipun sendirian sholatnya. Afdolnya di rumah sekalipun sendirian. Jangankan ke masjid yang ngimami fulan bin fulan misalnya. Si ngimami nabi itu tetap perempuan itu afdolnya di rumah. Yang ngimami nabi misalnya teko nabi dan kauman misalnya. Tetap afdolnya perempuan sholatnya di rumah. Apalagi yang ngimami bukan nabi. Nah, karena itu kita harus jadi tetangga masjid afdolnya bagi laki-laki untuk sholat di masjid. Nah, karena enggak sempurna sholatnya kalau di rumah, kecuali ada beberapa alasan. Boleh kita enggak ke masjid itu ada beberapa alasan. Karena itu kalau kita belajar di dalam kitab fikih itu adalah ada pembahasan a'dzarul jum'ah wal jamaah. A'dzarul jum'ah wal jamaah boleh tidak berjamaah ke masjid karena beberapa hal. Karena beberapa hal ada pembahasannya cukup panjang, misalnya diantaranya imamnya ini terang-terangan melakukan kemaksiatan, jelas-jelasan ngelakoni maksiat, misalnya tombok togel perlu kape tombok kadang jerit aku nomor sampai ini perlu kape, atau imamnya itu pemabuk semuanya tahu, jadi imam di masjid misalnya lu semuanya lu oleh imamnya pemabuk. Nah ini boleh, kita tidak sembahyang di masjid kalau yang imami imam tersebut. Atau orang yang melakukan bid'ah atau lala panjang, ya, boleh kita meninggalkan tidak berjamaah di masjid. Nah intinya kita ini harus benar-benar memahami ilmu sholat, harus benar-benar memahami ilmu sholat agar sholat kita ini sah dan nantinya bisa sempurna. Kita mungkin penilaian kita sholat itu gampang, padahal sholat ini kalau kita bahas panjang. Kita bahas rukunnya sholat aja, insya Allah pertemuan gak cukup sekali. Rukunnya sholat itu kan ada 17. Itu kalau di Safinatun aja. Tapi kalau kita belajar di dalam kitab yang lain, ada yang mengatakan rukunnya sholat itu 13. Dari jumlah total berbeda. Ketika jumlah total berbeda, berarti apa? Ada pengurangan. Duh, benar kurang atau enggak? Sama atau beda? Yang 13 sama 17. Ini sama-sama di madzhab Syafi'i. Sama-sama di dalam madzhab Imam Syafi'i. Apakah berbeda? Kalau berbeda gimana ini? Yang rukun sholatnya 13 sama yang rukunnya 17. Kita harus mengetahui. Kemudian ada yang mengatakan rukunnya sholat itu 18. Ada yang mengatakan 19. Harus kita pelajari. Nah, rukunnya sholat ini kalau dibahas, rukunnya sholat kalau dibahas, ada pertama niat. Nah, niat itu pembahasannya ada 7 pembahasan di dalam niat. Di dalam niat ada 7 pembahasan. Nah, niat dalam sholat itu berbeda-beda. Kenapa? Sholat itu ada 3 macam. Ada sholat fardu. Ada sholat fardu. Entah itu fardu ain atau fardu kifayah. Fardu ain seperti sholat 5 waktu dan Jumat. Fardu kifayah seperti sholat jenazah. Ada sholat sunnah. Sholat sunnah pun ini dibagi. Ada sholat sunnah yang memiliki waktu dan sebab. Sholat sunnah yang memiliki waktu dan sebab. Seperti apa? Rawatib. Qobliyah, Mbak. Dia, ini punya waktu. Ada sholat sunnah yang memiliki sebab. Seperti apa? Gerhana. Istisqa. Sholat minta hujan. Ada sholat sunnah yang gak punya waktu, gak punya sebab. Yang dinamakan dengan sholat sunnah mutlak. Nah ini niatnya berbeda-beda. Sholat fardu niatnya beda. Sholat sunnah niatnya berbeda. Sholat sunnah mutlak berbeda. Karena itu ada tingkatan, ada 3 tingkatan niat dalam sholat. Itu di dalam niat. Kalau kita masuk lagi takbiratul ihram, ada 16 syaratnya. takbiratul ihram ada 16 syaratnya. Dua kata, Allah dan Akbar. Ada 16 syaratnya. Nah, kalau sekarang kita ganti, Akbarnya kita ganti, Ar-Rahman misalnya. Allahur Rahman, boleh apa enggak? Atau kalau kita pisah, Allah dan Akbar kita pisah. Dengan sifatnya Allah, Allahur Rahmanur Rahim, Akbar, boleh atau tidak? Kalau misalnya boleh itu diperbolehkan sampai berapa sifat? Itu ada 16 syaratnya. Kemudian ada baca Fatihah. Fatihah ada 10 syaratnya atau ada 14 syaratnya. Kemudian ada rukuk, rukuk ada syaratnya lagi, iktidal ada syaratnya. Duduk di antara dua sujud ada syaratnya, sujud ada syaratnya. Tahiyat ada syaratnya. Ada syaratnya ini kalau dibahas panjang. Itu masih rukunnya sholat. Belum syarat sahnya sholat. Belum syarat wajibnya sholat. Belum yang membatalkan sholat. Belum permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sholat. Yang menyebabkan disunahkannya sujud sahwi. Itu pembahasan. Terus ada sholat jenazah. Ada sholat jamak. Ada sholat qasar. Ada sholat jenazah. Jumat. Ini masing-masing pembahasan panjang. Ya. Tapi kita harus mempelajarinya. Supaya kita gak hanya melakukan gitu aja, sedangkan kalau ditanya syaratnya ruku gak perlu, syaratnya sujud gak tahu. Pokoknya sujud itu ambil batu, ambil batu, lalu ambil batu mesisan. Lalu kita harus tahu syaratnya. Lalu kalau hanya sekedar melakukan gak perlu, ya bahaya juga.